Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita telah selesai dari pembahasan atau pembacaan matan berhubungan dengan tanda-tanda i'rab nasab. Taib. Sebelum kita baca berikutnya, kita ulang secara cepat bahwasanya i'rab nasab ini mempunyai berapa alamat, Abdullah? 5 alamat apa saja, Pak? Fathah, alif, ya, kasrah, baru 4. Yang kelima, harfun nun. Baik, Ahmad. Fathah sebagai tanda i'rab nasab pada berapa tempat? 4 tempat, apa saja? Hah? Nah, fathah lebih tempatnya fathah gimana? Fathah sebagai tanda i'rab nasab pada berapa tempat? Indah ya Ja'far. 3 tempat, ayin. Apa saja? Simufrod, jamak taksir, fi'il mudhari', apabila masuk kepadanya amil nasab, tayyib, amil yang menasabkan, dan akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu pun, yaitu tidak bertemu dengan apa? Yang dimaksud dengan sesuatu di sini, syai'un di sini apa? Ya, mu'annasah mukhatabah, waun jama'ah. Ya sudah, kurang satu. Alif tahniyah, tayyib, ahsanta. Endak ya Furqan. Kemudian alif sebagai tanda i'rab apa pada berapa tempat? Satu apa itu? Alif sebagai tanda i'rab rafa pada berapa tempat? Apa itu? Dua atau satu? Apa? Naam, tahniyatul asma, yaitu isim musanna. Tayyib, indak ya bazira. Wawu sebagai tanda i'rab nasab pada berapa tempat? Apa itu? Tidak ada. Tayyib, dia sebagai tanda i'rab rafa pada berapa tempat? Apa itu? Satu tempat. Baik, saya ngikut saja. Apa itu? Baik. Jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Nah, indah ya Bang Mujahid. Kasrah sebagai tanda i'rab nasab pada berapa tempat? Satu apa saja? Jamak mu'annas salim. Baik, itu saja? Atau mau ditambah lagi? Ya, nah, kasrah cuma satu tempat saja, yaitu jamak mu'annas salim. Intak ya Sa'in. alia sebagai tanda i'rab nasab pada berapa tempat? Pada mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Tayyib, ini ya pada i'rab nasab. Nah, Abdurrahman, sekarang hadfun nun. Hadfun nun sebagai tanda i'rab nasab pada berapa tempat? Satu tempat, yaitu pada af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah itu apa? Bidan. Tayyib, itu ya bentuk-bentuk timbangannya. Kalau ditanya yang masuk pada af'alul khamsah itu yang bagaimana? Fi'il mudhari' yang masuk pada kategori af'alul khamsah itu yang bagaimana? Apabila fi'il mudhari' apabila fi'il mudhari' apabila bergabung dengan wawul jama'ah atau alif tasniyah atau ya mu'annatsah mukhatabah, itu maksudnya. Tayyib, kapan saja fi'il mudhari' bergabung dengan ketiga dhamir tadi, maka dia disebut sebagai af'alul khamsah yang dicontohkan dengan yaf'alani, ya. Yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Tayyib. Barakallahu fiikum. Terakhir. Indah ya Ahmad. Harus bisa ya. Alif sebagai tanda i'rab rafa pada berapa tempat? Empat tempat. Apa itu? Nah, isim musanna. Gambarnya yang kemarin dilihat, ya. Ditulis itu anak-anak, biar mudah. Tayyib, ditulis, dihafal, itu penting sekali. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, walil khafdi thalathu 'alamat, dan untuk i'rab khafat itu ada tiga tanda. Penamaan khafat ini penamaan madhab yang mana? Madhab ahli Kufah. Baik, adapun menurut Basriyun, ya ulama nahwu ahli Basrah, mereka menamakan jar. Ya, kedua-duanya sama ikhwani fillah maksudnya, dan kita tidak perlu berselisih, hanya sekedar istilah. Baik disebut khafat ataupun disebut jar, sama yang diinginkan. Nah, khafat atau jar ini memiliki tiga tanda. Al-kasratu wal-ya'u wal-fathatu. Sekarang, di antara tanda-tanda rafa' yang tidak ada di sini apa, Hamzah? Wawu, dhamma, alif, semuanya. Nah, semua tanda rafa' tidak ada di sini. Nah, di antara tanda nasab yang ada di sini apa? Apa jera? Kasrah, ya dan fathah. Jadi semua tanda nasab masuk juga pada tanda-tanda khafat di sini. Ada kasrah, ada ya dan ada fathah. Nah, jadi khafat memiliki tiga tanda, kasrah, ya dan fathah. فَأَمَّا الْكَسْرَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْضِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعٍ. Adapun kasrah, maka dia menjadi tanda bagi i'rab khafat pada tiga tempat, yaitu fil ismil mufradil munsharif, isim mufrad al-munsharif ini kata baru bagi kalian, karena sebelumnya kita tidak ada penyebutan ya kategori munsharif. Kenapa ikhwani fillah? Karena pada i'rab rafa isim mufrad kita lewat enggak? Lewat. Tanda rafa-nya dengan apa? Isim mufrad tanda rafa-nya dengan apa? Apa Muhammad pada dengan dhamma. Kemudian nasabnya dengan fathah. Tapi ya, pada rafa dan nasab ikhwani fillah tidak ada kriteria munsharif. Kenapa? Karena di sana tidak dibedakan antara yang munsharif dan ghairu munsharif. Nah, baru dibedakan hukumnya di saat khafat. Makanya ya pada kasrah yang merupakan tanda i'rab khafat diberi batasan yang masuk di situ hanyalah isim mufrad yang munsharif. Sekarang apa makna munsharif? Munsharif ikhwani fillah yaitu semua isim yang bisa di'irab yang akhirnya bisa dikasrah dan bisa tanwin. Tayyib, semua isim yang mu'rab yang akhirnya bisa kasrah dan bisa ditanwin, inilah yang disebut dengan isim mufrad munsharif. Ya. Kata munsharif maknanya apa? Ya, semua isim yang mu'rab yang akhirnya bisa dikasrah dan bisa ditanwin. Misalnya rajulun, masjidun, balamun, ini semuanya isim mufrad munsharif. Nah, kebalikan dari munsharif ikhwani fillah yaitu ghairu munsharif, yang tidak munsharif. Berarti dari sini kita katakan maknanya yang ghairu munsharif itu yang bagaimana, Hamzah? Tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa dikasrah. Tayyib. Tidak bisa dikasrah dan tidak bisa menerima tanwin. Ini namanya ghairu munsharif. Nah, munsharif maupun ghairu munsharif pada isim mufrad ketika rafa dan nasab ikhwani fillah itu tidak dibedakan. Namun ketika keadaan khafat dibedakan. Tayyib. Dan insyaallah taala nanti ya pembahasan ghairu munsharif, karena pembahasan tersebut termasuk pembahasan yang lumayan rumit sehingga pengarang dengan ya ijtihad beliau mengakhirkan yang mengakhirkan pembahasan setelah selesai pembahasan jurumiyah secara keseluruhan diberi bab khusus yaitu ya al-mamnu' minas sharaf, isim-isim yang terhalangi dari tanwin atau isim ghairu munsharif. Ini tempat yang pertama yaitu ismul mufradil munsharif. Yang kedua wajam taksiril munsharif dan jamak taksir munsharif sama. Ya pada khafat ya. Ketika alamatnya kasrah tempatnya ya pada jamak taksir ini yang kedua dan diberi batasan yang munsharif saja, menunjukkan kalau ghairu munsharif beda hukumnya. Wa jam'il mu'annatsis salim dan jamak mu'annats salim. Jamak mu'annats salim telah kita ketahui ikhwani fillah yaitu semua ya isim atau bentuk jamak dengan menambahkan alif dan ta. Tayyib, majmu'a bi alif wa ta mazidatain. Semua isim yang dijamakkan dengan menambahkan alif dan ta tambahan. Kenapa pada jamak mu'annats salim tidak diberi batasan munsharif? Karena sudah secara otomatis. Sudah secara otomatis bahwasanya jamak mu'annats salim itu mesti munsharif. Tayyib, ya secara otomatis jamak mu'annats salim mesti munsharif. Ini tiga tempat. Kemudian alamat yang kedua, wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'. Adapun ya, maka dia menjadi tanda bagi i'rab khafat pada tiga tempat. Fil asma'il khamsati wa fit tathniyati wal jam'i. Pada asma'ul khamsah telah kita ketahui. Wa fit tathniyati dan isim mutanna serta al jama'. Jama' yang dimaksud di sini jama' apa? Tidak lain adalah jamak mudzakkar salim. Karena telah disebutkan di depan ada jamak taksir, di yang kedua disebutkan ya jamak mu'annats salim, maka di sini ya tidak tersisa kecuali jamak mudzakkar salim. Tempat yang ketiga, wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarif. Adapun fathah, maka dia menjadi tanda bagi i'rab khafd pada isim yang tidak bisa menerima tanwin dan tidak pula bisa dikasrah. Tayyib. Fil ismil ladzi la yansarif atau isim ghairu munsarif. Tayyib. Ini tentang khafd kafani fillah. Ingat-ingat. Kesimpulannya, khafd mempunyai tiga tanda. Ya, tiga tanda yaitu kasrah, ya dan fathah. Kasrah pada tiga tempat yaitu isim mufrad munsarif, jamak taksir munsarif dan jamak muannats salim. Kemudian ya sebagai tanda i'rab khafd pada tiga tempat juga yaitu isim mutanna, kemudian asmaul khamsah, kemudian jamak mudzakkar salim. Baru yang terakhir yaitu fathah itu pada satu tempat saja yaitu isim ghairu munsarif. Mudah ini untuk apa? Khafd ya, lebih sedikit. Cuman ya di pembahasan khafd ini biasanya para penuntut ilmu terjegal pada permasalahan isim ghairu munsarif ikhwani fillah. Ya, isim ghairu munsarif biasanya kebanyakan para penuntut ilmu terjegal di situ karena memang pembahasan itu pembahasan yang lumayan pelik dan juga banyak yang harus dihafal, banyak yang harus dipahami di situ. Oleh karena itulah, insya Allah kita akhirkan saja sehingga seseorang tidak menjadikan pembahasan tersebut sebagai batu sandungan yang akhirnya menjadikan dia takut terhadap ilmu nahwu. Baik. Tersisa satu dari empat macam i'rab. Kita selesaikan. Walil jazmi alamatan, dan untuk i'rab jazm itu ada dua tanda. As-sukunu wal hadfu, yaitu sukun dan hadf. Apa hadf yang dimaksud di sini? Nanti akan kita ketahui bahwasanya hadf ada dua, yaitu hadfun nun dan hadfu harfil illah. Membuang nun atau membuang huruf illah. Oleh karena itulah pengarang menyebutkan di sini secara mutlak al-hadfu, yaitu membuang. Sekarang kita masuk ke perincian yang pertama, fa ammas sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Adapun sukun, maka dia menjadi tanda bagi i'rab jazm pada fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Berarti di sini ada batasan yang baru juga bagi kita ikhwanul fillah. Karena pada pembahasan rafa dan nasab mengenai fi'il mudhari' ikhwanul fillah kita cuma punya dua batasan, yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan syai dan fi'il mudhari' yang akhirnya bertemu dengan syai. Yang syai ini telah kita ketahui yaitu apa? Wawul jama'ah, alif tahniyah, kemudian ya mu'annatsah mukhatabah. Nah sekarang ada batasan lagi yaitu fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Apa ini? Maknanya ikhwani fillah yaitu semua fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf yang sahih. Akhirnya berupa huruf yang sahih. Karena huruf-huruf dalam bahasa Arab secara umum ikhwani fillah terbagi menjadi dua, yaitu huruf yang sahih dan huruf yang mu'tal. Huruf yang sahih selain alif, wawu dan ya. Karena apa? Inilah yang disebut dengan huruf mu'tal, ya huruf yang berpenyakit. Ada tiga ini, alif, wawu dan ya. Maka kapan saja suatu fi'il mudhari' akhirnya bukan dari ketiga huruf tersebut, maka dia dikatakan dengan sahihul akhir. Akhirnya sahih, akhirnya sehat karena tidak terkena penyakit. Wa amal hadfu, adapun hadf membuang, fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' al-mu'tanil akhir. Wa fil af'alil khamsah allati rafa'aha bi thabatin nun. Ya. Hadaf menjadi tanda bagi irab jazm pada dua tempat, ikhwani fillah. Yang pertama pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Kebalikan dari yang pertama. Ya. Mu'tal akhir berarti yang huruf akhirnya berupa huruf illah. Ya. Huruf akhirnya berupa huruf illah. Tayyib, yaitu kemungkinannya wawu, ya, atau alif. Kapan saja suatu fi'il mudhari' akhirnya huruf-huruf ini, yaitu tiga huruf tersebut, maka dia tanda jazmnya dengan dibuang huruf illah tadi. Kemudian tempat yang kedua, wa fil af'alil khamsah allati raf'uha bi tsabatin nun, pada af'alul khamsah. Telah kita lewati af'alul khamsah kriterianya, yaitu semua fi'il yang akhirnya bergabung dengan apa? Apa Ja'far? Af'alul khamsah, yaitu semua fi'il yang akhirnya bergabung dengan, tadi sudah bisa menjawab, wawul jama'ah, ya mu'annatsah mukhatabah, dan alif tathniyah. Ini disebut dengan af'alul khamsah. Ingat-ingat. Nah, yang rafa'nya dengan menetapkan nun dan nasabnya dengan apa? Qurban. Af'alul khamsah nasabnya dengan af'alul, bukan asma. Af'alul khamsah. Dengan membuang nun, hadfun nun. Af'alul khamsah yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya bergabung dengan wawu jama'ah, alif tathniyah, ya mu'annatsah mukhatabah. Baik, diingat-ingat. Nah, ini matan dari pengarang Jurumiyah, ikhwani fillah, yang telah kita baca secara keseluruhan tentang alamatil i'rab, yang nanti akan dijabarkan oleh pengarang, ya, dalam syarah beliau. Namun sebelum kita masuk ke syarah, ya, hendaknya kita sudah betul-betul mungkin, ya, tempat-tempat tersebut. Jadi ini langkah pertama. Karena nanti langkah kedua memahami masing-masing, ya, dari makna, ya, isim mufrad itu apa, kemudian contoh-contohnya dan bagaimana mengi'rabnya. Tayyib, ya, bagaimana mengi'rabnya. Jadi ini termasuk metode yang bagus. Jadi dia menjelaskan bertahap, ikhwani fillah. Karena memang tahapan ini tentang bab alamatil i'rab ini bab yang sangat penting. Jadi harus betul-betul mungkin, betul-betul mungkin dibolak-balik, ya, dibolak-balik tandanya atau tempatnya ini dia tidak kebingungan lagi. Dan bahkan di akhirnya nanti juga pengarang Jurumiyah sendiri membuat fasal lagi, membuat fasal tentang kesimpulan, ya. Dia membuat fasal kesimpulan tentang mu'rabat. Karena memang perkara ini, ya, perkara yang penting. Jangan sampai kita, ya, masih kebingungan dalam memahaminya. Untuk yang kita ambil pada hari ini tentang khafat dan jazm, ya, sekali lagi untuk khafat tandanya ada berapa? Apa Mujahid? Tayyib belum direkam. Tayyib besok berarti harus sudah, ya, dari rofa sampai jazm. Ya, dari rofa sampai jazm diusahakan, ya, masing-masing tempat tandanya juga seorang kalau bisa membuat kesimpulan sendiri. Ya, kesimpulan sendiri misalnya seperti ini. Tathniyah, isim tathniyah. Ini isim, rafahnya dengan apa, nasabnya dengan apa, khafatnya dengan apa, dia sudah ada punya gambaran. Karena masing-masing tempat berbeda. Kemudian misalnya asmaul khamsah, ini rafahnya dengan apa, nasabnya dengan apa, khafatnya dengan apa, dibalik jadinya. Setelah kita apanya, semuanya harus bisa dari berbagai macam sisi, harus bisa. Tayyib, harus bisa. Bahwasanya misalnya rafa, ya, rafa tandanya apa? Kemudian masing-masing tempatnya mana, ini juga bisa ketika dibalik ikhwani fillah jika dia juga mampu. Ya, ini menunjukkan telah mungkin dalam masalah ini. Baik. Dan yang perlu ditegaskan di sini ya jazm. Jazm ikhwani fillah ini sekali lagi i'rab yang khusus untuk apa? Untuk fi'il. Ya, tidak ada isim di sini. Tidak ada dalam i'rab jazm itu isim yang masuk. Baik, jadi i'rab jazm itu hanya berhubungan dengan fi'il mudhari' saja. Ya, fi'il mudhari' saja. Dan alamatnya pun dua cuma. Fi'il mudhari' yang sahihul akhir dan fi'il mudhari' yang akhirnya berpenyakit, tidak sahih. Baik. Kemudian fi'il mudhari' yang akhirnya bergabung dengan wawu jamaah alif tasniyah atau ya mu'annatsah mufakkarah yang disebut dengan af'alul khamsah. Tayyib. Perlu digambarkan tidak? Tidak perlu, sudah bisa kan? Sudah bisa sendiri, tayyib. Anak-anak dibikin catatan sendiri. Naam. Barakallahu fiikum. Diingat-ingat di murojaah dari rafa, dari rafa. Rafa sampai jazm, insyaallah besok ya saya putar-putar. Barakallahu fiikum, nas'alullah at-taufiq lima yuhibbu wa yarda. Subhanallahi wa bihamdihi.